ini persis koyo rawono. Uwe setahun iki isun sing tau gecaruk maning. Lungu kabiare cari-cari ni pegiatan ambirabine. Wee tibiane malah saiki wis rapi maning. Rapi ambirondo anake songo lanang wadon promo sedoyo. Dilalah sing sengojo isun ngopi nong purwo harjo. Isun kecaruk ambil lari ni kok saiki malih beto. Isun ngopi nong purwo harjo. Isun kecaruk ambil lari neko saiki male beto. So.